Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, mobil khusus sahibul fadilah sata simbah yai munir kang estu kita ta'zimi, kita hormati. Para habaib ingkang kala hormati sedaya santri wali santri hadirin wal hadirat ingkang mulya, alhamdulillah dalu niki kita sareng-sareng nderekaken khaflah khatmil Quran teng pondok pesantren Mustaqul Huda. Ini minangka kebahagiaan sing boten umum agengipun. Sebab napa? Kita niki komanan. Napa komanan? Kebahagiaan. Kebahagiaan ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku bejo tiang kok kebagian Quran. Niku tandane wong bejo. Sebab nopo? Quran niku kalamullah. Senaosa dicithak kali citaan Quran. Ning Quran niku kalamullah. Sing dijaga dhewe kali Gusti Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Dados Quran niku Allah piyambak sing jaga. Mila awak dhewe bejo iso melu jaga Quran. Jadi Quran ini ada jaminan ini pun. Tentunya ini yang dijamin Gusti Allah bakal dijaga ini Quran. Nah mula bejo awak dhewe niki komanan melu jaga. Senaosa anggenipun derek jaga mboten sami. Wonten sing saged derek jaga 30 juz. Ha niki bejo niki. Cara kelas ngoten, kelas grosir nih. Kuat melu jaga 30 juz. Tapi enten sing kuat melu jaga nameng Yasin. Biasanya teng kampung-kampung nih kok nameng melu jaga Yasin tok. Wong liyane rapal. Nah, enten sing nameng melu jaga Kulhu. Niku. Lah ana sing nameng melu jaga semilai Rahman Rahim ya. Macem-macem Quran niku kathah. Ah sing kuat jaga 30 juz biasane nggih. Para kiai, para alim, para ulama. Nek teng kampung dijak jaga 30 juz ya ora sida tandur. Ora sida teng sawah. Mila kula nek ndelok teng pundi mawon kok wis ana Quran wis aman. Napa malih Kanjeng Nabi nampi ngendikake baliku ani walau ayah sampekno sing teko aku iki senajan nameng sak ayat. Lah sak ayat iki dijogo Allah. Ora kok yo sing 30 juz tok sing yo sak ayat ya dijogo. Mula wong Indonesia niki saya apik, saya apik, saya apik. Ora saya elek. Biyen ibu-ibu wis taun 50 niku sing kerudungan ngeten iki paling 3 2. Wes saniki kabeh wong wedok wis kerudungan. Santri-santri ya, biyen pondok iki santri paling ya 50. Saniki tenggon dlesep kaya ngeten iki santrine ya ewon. Lho niki maknane wong iki saya apik, saya apik, saya apik. Lah kira-kira sebabe napa? Sebab Quran niki nyebar teng Jawa niki disebar tenan Quran kali para alim. Tergantung kekuatane. Nek sing kira-kira 30 juz kuat ya. Diwarisi 30 juz sak Joko. Nah niku namine pondok Tahfidzul Quran. Ya wis bener aja rame-rame cekak kerasak-kerasak ya. Wis galon-alon ini muter. Aja rame-rame, kipase banter suarane kerasak-kerasak. Nah, saking alime ulama ning Jawa. Perintahe Nabi namung kon sak ayat ngono ya dilakoni tenan, sak ayat kabeh dikeki. Sampai wong putus cinta niku ya dikeki sak ayat. Biasane nek ana bocah putus cinta diparingi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Preman niku ya dikeki tukang gelutan ngono keki ida batas tum jabarin. Wong du berpolisi ngono ya dikeki waja'alna min baini aydim sadda wa min khalfim sadda fa usainahum fa hum la yubsirun. Tukang bedil ya dikeki. Napa wa ma romai ta idro mai ta walakin Allaha roma. Ana wong lanang kok bojone cerewet ya dikeki sumum bukmun umyum fa hum la. Lha Nabi ngendikake bali kok ane walau ayam. Lha nek wong ora ngerti rumus niki mesti konslet ngamuk apa to kok maling-maling kok duwe wajah alna mbaine aidim lho dawuhe Allah cetha inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha fidun Qur'ane dijogo Allah sampean iso jogo preman ra iso mulo ben dijogo dhewe ro Allah titipi sak ayat ngene wis ora dijogo dhewe ro Gusti Allah wong putus cinta ngono kira-kira bunuh diri sapa sing iso jogo wong mosok dikancani 24 jam. Ya wis titipi sak ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tukang pijet iki. Apa nek biasane? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza wa khusimum mubin wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqa qalam yakhliqu wa yarumim qul yuhyil ladzi ansaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ya ben tukang pijet iki kadang kan ra ono sing iso njogo. Nek pasiane lanang ya tukang pijete lanang lah. Nek tukang pijet lanang pasiane wedok. Lek jaga piye? Pasrahke Gusti Allah ben dijaga dhewe Allah, mulo diparingi donga. Donga pijet sing sak telung ayat niku. Iki dijaga Allah. Kadang tukang pijet niku ya bokong-bokong ya dipijet. Duh. Ibu-ibu iki biasane sing rapati iso ngaji. Saking ribete ta dadi wong wedok. Subuh wis tangi bar ngono masak ngedusi anak. Dandani anak lunga sekolah, ngeterni sego ning sawah, mulih makani bebek, makani mentok, sore ngeterno anak sekolah, TPQ, maghrib sadang, bar maghrib mulai ngantuk, begitu ngantuk digugah bapakne. Mula kali para kiai iki supaya wong wedok ya duwe sak ayat. Mula diparingi nek diceluk bojone kon jawab nun niku ya Quran. Lha jadi semen ya apa ora? Lha iya. Nun niku ya sak ayat to. Nun wal qalami wa ma yasturun. Lha akhire ibu-ibu sak cerewet-cerewete bakal dijogo Allah. Lho, niki rumus kadang wong niku ono sing protes. Donga kok ora iso dikontrol, kei Quran. Sunah mata kaji aji kujaran goyang tak goyang-goyang ngono. Ben kejaga donga niki kadame mboten kadam jin. Template Quran bismillahirrahmanirrahim sunah mata kaji aji kujaran goyang bungkasane la ilaha illallah muhammadur rasulullah lho Quran itu dijogo, jadi sampean aja sembrono. Sampean sesuk dadi kiai apa wis dadi do gedhe-gedhe. Sampean kok ngadepi wong ora iso ditata, wis kei Quran. Mengwaling ngono. Wis sampean ra bakal iso njogo maling, kok cekeli Kang. Kowe iki tak ras nek isik maling ya malingone aja ngasih kecekel polisi ya. Nah supaya ora kecekel polisi ana dungane. Napa dungane iki? Waja'alna min baini aydim sadda wa min khalfim sadda fa usainhum fa hum la yubsirun. Lho, wong niku kok lak maca. Dene wong iku maca kenggonan ayat, cepat atau lambat dhewe bakal dijogo dhewe karo Gusti Allah. Lho iku ilmu. Bocah cilik kok nangis, kon maca Quran ora iso. Titipi Quran. Wadi tulisne Quran linting ning kertas ya, terus didadekke ka kalung. Lho soalnya bocah cilik rung iso maca Quran. Lah iku sing jenengane wafak nek terus dikalungne klothakan. Lho niku nek wong ora ngerti musyrik ngono mesti iki nek ora ngerti. Iku dalile ana, Kang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ngono. Omah ben dijogo Allah tuliske Quran jenenge kaligrafi. Ngene-ngene iki gak ada. Lah mula wong Jawa niki saya suwe saya apik, saya apik, saya apik. Tambah apik, tambah apik. Biyen wong selawatan niki wong pondok. Saiki selawatan iso ning lapangan, ning alun-alun, nggo gendera. Malah tambah apik lho. Lho masjid kaya ngene iki biyen iki arang isian. Saiki ning jero panggonan sing adoh ndelesep duwe masjid tapi kok ngene kok. Berarti wong iki tambah apik aja rumangsa wong iki tambah elek. Menungso iki tambah apik, Kang. Sampeyan cilik-cilik wis mondok lho, kutune putih. Tambah apik lho, tambah apik-apik lho. Wong iki tambah apik. Mulane ana manusia semakin lama semakin buruk wong ngipi. Jume lo ngandel tambah apik. Wong apal Quran tambah akeh. TPQ tambah akeh. Wong zikir ya tambah akeh, wong ziarah kubur tambah akeh. Nekani khol ya tambah akeh dadi Quran. Mula sampean sesuk sing santri-santri iki mbok dadi kiai sesuk ya sampean aja kuwatir. Ana bakul babi ngono. Kandhane kuwi nek arep mbleh babi wacana bismillah ya. Ora apa-apa. Dengko bismillah iki dijogo Allah, engko dhek suwe-suwe lak ora bakulan babi. Lah. Nek sampean nek maringi ya kudu manjing ati atine. Lha nek mulo sesuk sampean aja nyai ya. Dadi wong weling ngono bocah kok mbah weling ngono. Sampean ra iso dhek ra iso maca Quran. Titipi wae Quran. Wacana Quran bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Umpi ngono lho. Lho iku banyune iki ya iso nyimpen Quran aja sembrono. Lho banyu iki nek diwacana Quran ya ana Qurane. Wong banyu iki ya iso ngrekam swara. Aja meneh banyu wong kaset wis iso ngrekam swara. Iku ulama-ulama biyen ngono mlah. Mulane Indonesia iki tambah apik, tambah apik, tambah apik. Niku. Nah Quran iki sesuk diceluk meneh karo Gusti Allah. Eh mulih ngono. Waktu Quran diceluk jak mulih ngono karo Gusti Allah nang akhirat. Ya Quran ya mulih. Sing ditulis ning tembok ini ya karek temboke. Sing ditulis ning ning kertas karek kertase. Tulis ning watu karek watune. Lah bejo sing ditulis ning ati iki mulih sak atine. Sak menungsane dikumpulno ning kono. Selagi di dalam hati kita ana Quran, sesuk dikelompokno karo Gusti Allah karek setoran. Gune Gusti Allah nimbali, yo Quran mulih kabeh. Sing wangsul sing apal Quran. Begitu wae celuk Yasin mulih. Yasin sing gawa Yasinmu mulih. Ibu-ibu ning pojok kok urung setoran sampean, Bu. Dereng. Lah arep setor apa? Kula naming beton nun. Oh terakhir. Lha dadi jo. Kula nek sampean wis do ngerti Quran ini insyaallah. Isuk ning swarga rupamu ana ning kono. Lha iya, lha iki wong jaminane Allah cerita kok inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha itu. Loh niku nek Quran dienggo sangu ning akhir ning akhirat iki ngono kuwi. Lah nek Quran iki dienggo merantasi donya. Wong kitab didunke nggo napa? Supaya wong urip ning donya niku duwe dalan, duwe keapian. Punya prinsip-prinsip hidup. Nah, iku rutuk siji niku. Iku rutuk siji, sampean kudu rada pinter nek maca Quran. Sebab Quran ini kitab paling akhir. Quran ini bener sembrono. Quran ini sing nyempurnakne Taurat, sing nyempurnakno Zabur, sing nyempurnakno Injil. Lalu Quran ini kitab tenanan, kitab paling top. Taurat itu wis kalah karo Quran. Padahal nek sampean maca sejarahe wong cekelan Taurat itu lak wis medeni wong. Nabi Musa begitu dicekeli Taurat itu ilmune ngraji angin. Lu tangan mlebu sae metu dadi listrik kok coba. Begitu duwe Taurat itu. Wadi Taurat itu kitab medeni wong. Tangan rusak metu dadi listrik. Cekelan Taurat tongkat diuncalno dadi barung sae. Dadi naga. Mungsuhe tempiling pek ngono mati. Sakti wong nek cekelan Taurat. Wong kitab ampuh kowe, nggo ngadepi Firaun. Tongkate digepukno segara pek ngono, dadi dalan tol. Dadi wong cekelan Taurat. Mula Taurat itu jadi idola. Kitabe Gusti Allah. Sampai saiki Taurat ini wegah wong melepaskan dari Taurat. Soale Taurat itu kitab nek dicekel wonge sekti-sekti. Cekelan Taurat ana kancane Nabi Musa sing akhire dadi bleset jenenge Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah itu cekelan Taurat dongane apa dikabulke Gusti Allah. Terus duwe ilmu. Ilmu mindah barang tanpa demek niku Bal'am bin Ba'urah. Bal'am lunga pengajian ibarate ngoten niku ana kerumunan wong ngono dhek jengkel langsung cling ngono sak lapangane pindah Surabaya. Ilmune Bal'am. Bal'am bin Ba'urah. Niku cling pindah. Lha mulo Bal'am iki dadi mursyid. Bareng karo Musa Samiri. Musa Samiri dicekeli Taurat bekas tapak jarane malaikat Jibril roh deh jikuk set lebokne sapi plungur muni saking sekti nih wong nek cekelan Taurat. Samson cekelan Taurat rambuti ora iso dicukur. Perang wong siji ngadepi wong 200.000 mati kabeh. Samson mula terus akhirnya tekan kene jenengane Samson. Samson Betawi. Beri sapa. Iku nek pengen ngombe degan ngono mboten menek niku sampean pengen roh. Ping dirok ngene roh ngono roh antuk. Cekelan Taurat. Mula-mula Taurat iki cekeli wong. Sampai akhirnya Taurat iki diringkes. Cara Quran iki nek diringkes kan ana Majmu' Syarif, ana Majmu' Latif lho ringkesan. Surat-surat pendek ngono. Lah ringkesane Taurat niku enten jenengane kitab Talmud. Oh, Talmud. Nah, kitab Talmud itu ngelahirke Thariqah. Yai Munir iki Qadiriyah Naqsubandiyah. Nah, Thariqah wong Yahudi niku wonten. Namine Thariqah Kabbalah. Angel ya jenenge ya, Thariqah Kabbalah. Wo Thariqah Kabbalah iki medeni wong. Mursyid-mursyid Kabbalah iku sekan saiki sik sekti-sekti ya. Biyen ana mursyid jenengane Ben Gurion angel ya. Aman rungokno ya aja diling-iling wae dirungokno ngono ya. Ngono ndak mumet sampean. Mengki aku mek arep cerita tok bedane Quran karo kitab-kitab liyane. Ono Ben Gurion. Iser Bier. Iser Harel. Musedayan. Nah, mursyid-mursyid. Iku sing akhire Thariqah niku ngedekno negara jenengane Isra. Israel. Nah, teng Amerika ana mursyid Thariqah Kabbalah, iki jenengane Ingusuan. Ingus ya, ingus umbel. Inguswan. Inguswan ini sekti. Itu zaman perang dingin antarane Amerika kali Uni Soviet. Itu tank iso dipindahi tanpa demek. Kok aduh mengen terus di remote sering ngono pindah. Soviet bingung lho tankku nang ndi. Lho, sampai terkenal sebagai tukang sihir. Nah wong Amerika dhewe pertama ra patek ngandel. Wakire Inguswan ngamuk nggawa waluh diseni bledek. Gawa ning gedung parlemen Amerika, gedung parlemen bubar gara-gara ana waluh isine bledek. Wakire Amerika nyerah ya wis kowe cenampuh tak angkat dadi dukun ya. Melo Inguswan diangkat dadi ketua divisi perdukunan teng Amerika. Aja guyu. Iki tenanan iki. Cuman sampean kan rata diceritani kok ngene iki dadi rumangsane wong Amerika rada dukun duwe. Jenenge Inguswan diangkat dadi ketua divisi perdukunan. Cuman wong kono ngarani Sinayang. Lah ketua divisi perdukunan geke lembaga. Nah, lembaga perdukunan ini jenengane Star War. Star War template nonteng CIA tahun 76 dibuka tahun 76 tutup tahun 96. Lah Inguswan itu pensiun tahun 96. Terus duwe sekolahan, duwe pondok pesantren lah nih cara kene ngono ya. Pesantren ini jenengane Brotherhood of Snake. Niku khusus mempelajari sihir. Mempelajari napa ya nek cara rene sulap magic mempelajari kata niku mempelajari magic sekolahane niku murid e akeh ana murid e jenengane David Copperfield lha niku nah sekolahane Inguswan niki menginspirasi naminipun J.K. Rowling sing akhire nulis novel jenengane Harry Potter sing didadekke film lho. Iku terinspirasi kali sekolahane Inguswan. Nah, pengikuté sakniki kathah niku. Sampeyan termasuk kenal salah satu pengikut torekoe Inguswan ana jenengane Lionel Messi. Pemain bal-balan lho. Mulai sampeyan golek iku ning YouTube ra ana Lionel Messi lunga ning Israel nangis ning tembok ratapan. Ini zaman aja jadi mbok pikir ya apa Yahudi rantai toreko duwe mbok pikir sing duwe toreko namanya Islam roh orang kodiriyah anak sobandia murah Islam ya akeh ini kono yang duwe tuh ini kitab ya ampuh kitab ya lah mursite si jimeneh namanya jenengane William Donovan. William Donovan ini duwe aliran jenengane Freemasonry. Iku ya toreko kuwi. Ning toreko nang Eropa kana jenenge Freemasonry. Ha niku sing akhire dipercaya kali Amerika ndamel sekolahan intelijen jenengane CIA. Iki sampeyan mumung santri tak critani dadi iku sampeyan gedhe-gedhe lara. Wah, iki saiki lha saniki sing duwe negara niku Israel yo. Mula pinter-pinter wong Israel cekelan Taurat. Saiki wong Israel iki iso produksi klopo. Ya mbole produksi piye wae klopo ning sak janjange niku isine ora 10, iso 250. Dawa. Tomat sak uwit iki isine sak ton niku iso gak wedheke. Lah. Pinter-pinter mulane buah teko kono. Nah terus duk teknologi ini di sekolahi merono, ono sing sekolah merono mulai terus akhirnya mengembangkan kebun-kebun buah teng Thailand mulai akhirnya itu teknologi Israel lho dijikuk ono. Nah neng kene arep sekolah merono dibengoki Yahudi ngono ayo bubar akhirnya ra sida sekolah. Padahal udah jadi Yahudi, orang ya sekolah orang no zaman Gus Dur pengen di sekolah no. Orang kok terus jadi Yahudi no ya orang. Akhirnya saiki awak dhewe wis bendino ya konconan Yahudi. Ning ra kroso kiai-kiai bendino iki bolonan Yahudi. Angger sregep umroh mesti konconan wong Yahudi. Wong Yahudi sing iso nggih pesawat. Yahudi sing nggih pesawat Boeing, Airbus itu Yahudi. Mula nek Yahudi kok mati kabeh, kiai ra sida umroh, nglangi soalnya. Loh. Wis meneng-meneng iki Yahudi sampean. Sampean nek wong tuwa, sampean ra duwe duit, wong tuwa lak WA. Mbah iku sing gawe bene Yahudi iki ya. Heeh, Yahudi. Loh, iki sembrono mlakno ya. Ini dunia. Nah, sing cekelan Quran kok buru-buru. Kitab enten malih kitab namine pun kitab Zabur. Kitab Zabur ini cekel Nabi Dawud. Nabi Dawud itu begitu nyekel Zabur, medeni wong. Tangan mlebu sak mlebu lemah ngeten iki, plung ngeten iki. Metu iki wis nggawa pedhang. Wong ahli logam. Tangan wis gowo wesi sekepel tuh dimplek-mplek dadi golok dadi cendok dadi sumpit dadi untu udah iku cekelan Zabur cekelan Taurat cekelan Zabur iki Nabi Dawud begitu cekelan Zabur nek qiraah ngono nek maca Zabur ngono manuk tiba lewat iki pluk ngono sing suara ndak apa ngalahno suarane Ariel Peter Pan. Ngalah niku dengan Zabur. Lah wong saiki niku wong Yahudi niku ya cekelan Zabur. Mula Yahudi niku duwe lambang bintang segi 6 nika jenenge bintang David. Lah mula Yahudi ahli logam sebab cekelan Zabur saiki apa yang terkait karo logam? Sing iso produksi wong Israel handphone yo logam sing ngetokno kawitan Israel wong Eropa kan cuma makelar wong sing dodol pesawat logam yo Israel sing gawe wong kitabe Gusti Allah Taurat Zabur ngono apa saiki kipas angin logam iku sing ngetokke mbiyen yo kono wong Yahudi syuting yo kono traktor, yung kono sih gawe. Nih sampean kan nandur pari dicepen-cepen ngono ya, kono mesin turu-turu-turu ngono. Lha mulai sampean kenapa seluruh produk dunia yang terkait teknologi mesti sing ngetokno Israel? Karena ini zaman logam. Nah logam iki sing paling ahli niku Nabi Dawud dicekeli Zabur. Mula wong Israel moh ngeculno kitab Zabur, mula duwe lambang bintang jenenge bintang David. David itu bahasane wong kono ngarani Dawud iki David. Lek kira-kira sing iso ngimbangi logame wong Israel, wong Jawa. Wong Jawa iso ngimbangi, cuman ilmune ilang. Lha saiki sampean terbangane alat musike wong Arab. Terbangi kayu karo kulit. Wong Eropa nek gitaran iki kayu karo tali. Nek wong Jawa kan gamelan. Gamelan itu terbuat dari logam. Artinya apa? Hanya bangsa yang punya ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Lho, aja sembrono. Tapi berhubung saat ini anggere ana logam musyrik. Musyrik ngono ndulek keris, musyrik. Gamelan bid'ah lah ya ilang akhire ilmune wek dhewe. Gawanti karo splinteng. Lah, kita apa? Lah mulai amane kudu pinter ngono, sembrono amane. Orang wong cekelan Quran kok kalah pinter karo wong cekelan Zabur ora lucu. Injil cekelan apa Nasrani cekelan Injil. Nabi Musa, Nabi Isa begitu cekelan Injil. Wong wuto didemok melek. Wong mati digugah, weh ngono tangi. Mulane wong-wong Nasrani ahli-ahli pengobatan. Soalnya Nabi Isa mbiyen iku tabib. Wah, akhirnya kelompok-kelompok ini duwe negara dhewe mah ngeculno tau ngeculno Injil duwe pemimpin besar jenengane Paus di negara cilik jenengane Vatikan rajane jenenge kardinal nang kene duwe gereja sing ketuane jenengane Romo pendeta membangun peradaban besar teng Romawi sampai akhirnya duwe negara-negara sak Eropa. Iku kitab kabeh sak ngisore Quran. Kelase sak ngisore Quran. Lha saiki arep takon. Sing liyane maju sing cekelan Quran ora tambah maju. Iki kira-kira ono salahe ora ning ndi kira. Mosok Quran sing salah? Ora mungkin. Menungsane sing salah. Saiki angger ngomongke Quran malah padu. Ono sing mbahas Quran ngerti-ngerti tahlilan haram, malah kirik halal. Begitu maca Quran malah khilafah. Lah bubar akhire. Negara-negara sing wis mlaku korat ka karet. Iki ngopo? Iki kira-kira sing salah. Ora mungkin Qurane sing salah. Wong Quran itu luwih apik timbangane sing sadurunge. Tapi kenapa yang pegang Al-Qur'an tidak mampu membangun peradaban besar sing iso dicontoh wong sak donya? Sing teng Afghanistan cekelan Qur'an ora remuk. Sing teng Suriah wong Islam tambah remuk. Sing teng Libya blenger. Sing teng Indonesia begitu mari kita kembali pada Qur'an dan Sunnah malah ngebom. Ini kan mesti ada pertanyaan besar. Nah, iya aku kudu ngomong nang kene bukan sampean iki tak anggap anak-anakku sesuk akan menjadi kader terdepan yang akan mengemban misi Islam. Izul Islam wal muslimin li ikla'i kalimatillah cekelane Qur'an. Ayo. Saiki lho anger wektu Qur'an ngono malah padu karo tanggane. Wis enak-enak ndongakno wong mati musyrik. Lho iki piye to? Wis enak wong maca Qur'an. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ami alaihi salam yulad salam yakul lahu wanad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ngurut-ngurut terus. Ora oleh lu. Musyrik ora ono tuturane. Tahlilan ra tutuk. Lho iki piye to iki wong kene. Lho ya coba. Heeh to. Ayo apa ora mumet. Sampean wis enak. Allah salam Allah ini terus ya hanana Nabi Muhammad halikal fadlu min Allah ya hanana oh ini lapangan karo iya no. Indah oke selama rukun waca sholawat sing ra kebagian gendero nganggo tangan iya no. Sing tangane pegel jempol tok iya no. Rukun no. ngerti ngono iku oh ana sing pidato ora oleh mung srek kowe iki piye terus apa Qurane ra oleh oh ya ora mumet anak yo meneh-meneh gua buki nganggu Qur'an wangger apa ya Qur'an kok diri anak sobandiyah la ilah orang ada tuntunan si Abdul Qadir musyrik ini apa ini mesti terus aku dalile apa lu ada dalile itu ya ada dalile ada sing dalile umum kulubit atin dolalah wakulu dolalatin finar sa'ana nih perkara dalile mek sitok iku persis kaya kunci Inggris. Iya ta? Wis enak ora ngono. Sopo mung iki ora oleh. Yo. Wis enak ana kiai-kiai khutbah. Takallah haqatu qati. Ala tamuduna illa wa antum muslimun. Ora ana tuntunane iki. Ora ana iku mimbar bid'ah, tongkat bid'ah. Akhirnya saudara akhirnya patuh sih suwe khutbah ala ini saya ngono usume iki coba sing liyane wis gawe mobil ngono wis liyane wis carane ngono wis tekan perang bintang umat-umat di dunia wis perang bintang lho kene iki sing Islam iki kene wis bakas rembulan liyane. Sing Islami mundur meneh, bakas katok cingkrang. Bakas jenggot, ribut meneh perkara-perkara sing wis dirampungke zaman Kanjeng Nabi. Wong donya saiki wis wayahe wis mikir dhuwit. Soale ora iso sampean tuku sego kok nganggo jagung wis ora iso. tetep kudu nganggo duit. Tuku pulsa kok nggo telo ora trimo. Itu nggo duit lah. Duit itu perputarannya karena punya sistem namanya perbankan. Lho ngono, sampean nek wong tuwa nganggo bank, lunga haji nganggo bank. Ya ta? Sing lunga haji bayar bank. Lho, arep nyetak Quran utang bank. Engko lagi dibayar nek wis dituku karo negara. Lho ngono iki lagi indah mah ngono sing ora oleh bank haram. Akhirnya mundur meneh kere meneh. Kewere meneh. Akhirnya wis ora duwe usahane matek apa-apane entek. Akhirnya terus gawe website nyebar hua. Engko ana sing mbayari. Iki lha ya. Lho nyiri iki duwe pikir. Lu yare wis bahas bagaimana bersaing antar negara. Lu berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang farmasi. Blungone suwape maju iki bangsa maju. Mundur meneh. Balik ngombe uyuhe unta. Iki kan kudu mbok pikir. Ini apa yang salah? Mesti ana iki wing perkara. Loh. Loh. Ketika sistem baru dunia ya men, sistem dunia ini. Apa meneh wong Indonesia. Duwe negara jenengane Indonesia. Punya sistem baru jenengane demokrasi. Sing coraknya sangat Islam. Wis. Biyen sadurunge mbah-mbahe dhewe ngono negara. Negara iki raja kawula. Raja iki nek butuh apa-apa ora urus wae. Kawula kudu manut, ora iso kok nyang-nyangan. Butuh lemah ngono, ora iso jikuk. Saiki lak ganti rugi nggih. Lho, itu dulu raja kerajaan. Islam ora mlaku nek ngono iki. Islam iki urip bareng hidup bersama. Mula dibentuk masa apa sistem baru jenenge musyarakah. Akhirnya lahir istilah masyarakat. Dan nek wis masyarakat ora ana raja, ora ana hamba, semua saling bertanggung jawab. Sing duwe konsep ngono iku jenengane konsep besar Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ora iso kudu bali nang konsep Rasulullah, maka raja dan hamba dilebur jenenge ra'iyah. Artinya jadi manusia yang saling bertanggung jawab. Lah ra'iyah iku nek dadi bahasa Indonesia munine rakyat. Jadi sampean ojo bayangno rakyat itu bukan kalimatnya PKI, kuwi kalimatnya Rasulullah. Artinya wong Indonesia bersepakat enggak ada yang bisa menyelesaikan problem kehidupan sakliyane Kanjeng Nabi. Lan ngendikane Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, mulo ilange raja, ilange kawula, membentuk sistem baru jenenge ra'iyah sing diserap ke bahasa Indonesia dadi rakyat. Rakyat iki nek petuk kudu ngrembug nasibe. Rembuk nasib nek cara ning gone Islam iku kudu nganggo konsep Quran wasyawirhum fil amri. Mula rembukane ra'iyah diarani musyawarah. Lek musyawarah aja menang-menangan dhewe sak karepmu. Lha iki nek ning Quran jenenge tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Mula ruang musyawarah jenenge majelis. Lho, wis apike kaya ngene iki. Ono cah mumet. Mundur meneh. Wis demokrasi dengan cara Islam yang demikian bagus mundur khilafah. Lho kaya apa ra mumet iki. Ayo sampean. Padahal khilafah niku sing sakniki umum jenenge khilafah Hizbut Tahrir niku. Niku sing ngedekno jenenge Taqiyuddin An-Nabhani wong Filistin. Kenapa? Karena bangsa Filistin harus hidup merdeka. Ternyata Hizbut Tahrir itu gagal membangun kehidupan kebangsaan Israel. Lha ngono iki produk gagal teko mrene dinggo. Akhire ana wong nganggo produk gagal, jenenge produk gagal kok dinggo konslet ka abeh. Akhire ribut karo kiai soalnya kono nggawa gendera tulisane la ilaha illallah. Terus iki diarani iki gendera tauhid, dudu iki genderane Hizbut Tahrir, nek irengi genderane Hizbut Tahrir, nek ana bunderane iki genderane ISIS. Lah nek tulisane ijo, iki genderane Saudi Arab. Iya, lah nek dibordir terus dawa, iku gendirane wong Indonesia nggo nutupi nek ana wong mati. Lho kan yo ana wis ta. Lah aja dipaksa iki gendera tauhid, ora ana. Jare sapa? Nek gendera tauhid iku ana, putu-putune Kanjeng Nabi mbiyen iki wis mulang, mang takon apa Lutfi ngono. Nah ngene Bib Lutfi takon, "Nu terus ora, ora ana ngono." Dewi rauno terus akhirnya makso. Wei gendera tauhid. Wei nek ora gelem gendera iki kowe anti la ilaha illallah. Sampeyan takok santri ngerotoin. La ilaha illallah iku wis ora ditulis ning gendera, ning digawe zikir bendi? Bendina, tahlilan bendi? Bendina. Kamu anti la ilallah cari sapa aku bendina zikir nganggo la ilaha illallah. Ora tau nek paling mek tak tambahi Allahu Allahu la ilaha illallah. Nah sehingga ini tidak ngerti itu akhirnya ruwet meneh. Kamu anti la ilaha illallah ora. Aku nek dikir tetap la ilaha illallah, tapi nek iku gendera. Gendera itu simbol. Padha karo gendera PKI Palu arit nek dadi simbol Palu arit ya aku ya mau. Tapi nek lunga ngarit tetap nganggo arit. Nek lunga nukang tetap nganggo Palu. Nah ini terjadi kenapa? Warna ini semua dina iki ana. Wong maca Quran ora jang, ora jangkep. Dan ini menjadi prinsip. Santri nek maca Quran kawitan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Firaat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ana sing ngono to nek santri. Tapi saiki ana model anyar alhamdulillahirabbil alamin bismillah ilang. Ana. Lho, iku nek kanggone wong toreko iki perkara kuwi. Iku perkara. Sebab napa? Ya. Quran kawitan medhun ikra bismirab bika lah ismu rabbika iku sapa? Allah. Mula bismillah digeleng ngarep sebut asmane Allah. Ya disebut ae lah mula jenengan ning mriki lah bener dijak nyebut ya Allah. Lha iku pelajaran bismillah iku yo sembrono sampean. Pelajaran nyebut asmane Gusti Allah. Iku sing akhire dados ilmu namine ilmu tasawuf. Tasawuf utawa paling ora sampean ngarani ilmu tariqah. Ya Allah nek lambe nyebut muni. Kon nyebut asmane Allah nek lambe kan muni wong iso muni. Lah nek ndas kan ora iso muni. Carane nyebutnya gedhe-gedhek. Ya Allah. Nggih ta? Mata kon nyebut ora iso. Supaya iso melu nyebut kongkon melek. Nyebute mata ya melek ngene. Nyebuti tangan, ini nyekel tes be. Ya Allah, kesuwen bawa tekro. Nyebuti bokong lunggo, nyebuti dengkul sila, nyebuti hati anteng lah mulai Ya Allah. Syekh Abdul Qadir ngono iki butuh waktu piro? Selawe ta tahun. Lah awak dhewe kadang rame lu download. Indonesia Abdul Qadir kan download dhewe selawet taun ya Allah diulang karo gurunipun namine Syekh Mubarak Al-Majzumi. Lah awak dhewe nek download kan rong jam ae turu. Ya Allah. Tangane lambene kecet. Pokoke panas ya. Ya Allah, suwene. Loh. Gua di akhir sampean bendina diajari nyebut asmane Allah. Lah nek wong nyebut-nyebut asmane Allah, nyumbere napa? Ar-Rahman. Ar-Rahman iku welas asih dalam dunia lan akhirat. Gampangane contone ana singa, ana kidang, ana celeng. Singa iku mangan kidang ya mangan celeng. Lah menungso ora paham rahmane Gusti Allah. Mula nek delok singa mangan kidang awak dhewe gelo sakno cah kidange dipangan ceh, dipangan si singa. Tapi nek ana singa mangan celeng syukur. Padahal kanggene Allah ra ana bedane singa mangan celeng utawa mangan kidang. Kabeh oleh welas asih Gusti Allah, sebab Ar-Rahman iku welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Iku menungso dadi supporter nek singa mangan celeng, menungso lali nek bendina ya mangan pitik. Apa mbok pikir pitik ra kepengin kawin? Ya pengin. Tapi sebab welas asih Allah menungso oleh mangan pitik, sing penting pamit bismillahirrahmanirrahim. Iso mangan grame lagi nglangi grame duduk dadi tok ngono. Apa bedane singa mangan di kidang lho padahal pengen pitik cekek kadang-kadang dauper lho. Lha mula Allah iku nek bismillah mateng sumberi Ar-Rahman welas asih ing dalam dunia lan akhirat, ngerti apa wae sing ning dunia oleh welas asih Gusti Allah. Lha mula nyumberi delok Yahudi, oh iya isih ning dunia berarti oleh welas asih Allah. Delok wong Nasrani ning donya berarti oleh welas asih Allah. Mula ulama-ulama tasawuf atine anteng tenang, wong sumbere Ar-Rahman, engko terus nyumber Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Lho mula kiai-kiai tasawuf tenang. Tapi wong-wong sing bismillah ilang, kaku-kakune ora umum. Woi bidah, usih sampean delok anggere wong kok kaku-kaku. Pateni Yahudi perang iku delok wong anggere kaku ngono iki sakniki. Sampeyan delok nek maca Fatihah bismillah ilang. Sampeyan delok sing kaku-kaku iku lha alhamdulillahirabbil alamin. Iki mesti ngono iki. Lho iku siji. Mula saiki donyane wong Islam ruwet iki gara-gara salah satunya itu, maka kemudian mereka anti dengan tasawuf. Tasawuf anti tarekoh, cekelan Quran kelangan bismillah. Wong nomor loro kelangan meneh perkara sing medeni wong. Alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Lah Quran iki ra ono sing meragukan. Lah Quran iki opo? Hudal lil muttaqin. Dados petunjuke kangge para muttaqin. Nek diteteli sitok-sitok hudan niku masdar. Nek masdar iki butuh fa'il. Fa'il sapa? Kanjeng Nabi itu sing paling ngerti Quran iku Kanjeng Nabi. Mula wong iki sadurunge diulang ngaji tukul sekesik mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Mula sampean santri-santri dijak selawatan sik tukul seneng, ibu-ibu sik tukul seneng nang Nabi. Ya Rasulullah salamun alaik. Ibu lho kabeh supaya seneng karo Nabi sing jawonan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Jadi seneng sih, tukul sih supaya arep mlebu nang Quran ora kesasar wong duwe mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Sing sepuh-sepuh ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Allah. Ya Allah, ana pasti wis cekak sing isharinan ya atanakal atawa aslam berwene jenenge sing ishari sing sampean nom-nom. Assalamun mustamirun kulakini atajandat sing nom-nom sing senengane joget ya le. Saiki kata wong sinau Quran ning ora dijak duwe seneng dateng Kanjeng Nabi, bahkan selawatan hulu usyrik. Oh itu berlebihan. Krungu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana musyrik. Iki wong ora ngerti nek bab nang Nabi niku bab seneng. Lah nek wong seneng aja dikomplain. Seneng iku pancen aneh kan mian. Iya nene. Wong seneng wong ngono berlebihan. terhadap Rasulullah kok joget wong seneng Kang. Jenenge wong senengi joget biasa. Petuk pacari sih atau yes, iki seneng. Nek iki bab mahabbah aja didelok nganggo ilmu fikih, kon slet kabeh engko. Wong seneng kok. Lho anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Wah itu berlebihan, nek cinta itu memang berlebihan, Dik. Wajahmu seperti purnama, ya berlebihan. Iki biyen ngene cinta itu berlebihan. Kalimat mahabbah itu pancen aneh sampean sujo ribet. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lagi yang musyrik, wong kalimat mahabbah kok delok nganggo ilmu fikih. Ribut. Lah santri iki duwe kabeh cara untuk cinta pada Rasul. Lho sing kene ora duwe. Wong tuane Nabi mlebu neraka. Lah piye ruwet. Lah sing kene biasa ya. Lah sing ribut, kuwi apa seneng joget bareng juga. Lah ya wong senenge ngono kuwi piye. Kalimat cinta memang aneh. Emang aneh. Lha iku nek delok kalimat iki kan musyrik, masuk tanpa dirimu merasa hilang. Emang kowe ranti Gusti Allah. Ya, iki kalimat mahabbah. Kalimat cinta yang aneh. Saya Jalaluddin Rumi pidato. Hei, mana ini ya? Gusti Allah dina iki rugi. Aku sing bathi. Ya dikepruki wong akeh wong pidato kok Gusti Allah rugi. Gusti Allah rugi dina iki aku sing bathi. Tapi ono sing panine karepmu apa to sih? Kok Gusti Allah rugi? Iya, dina iki aku karo Gusti Allah saling jatuh cinta. Lah aku oleh Gusti Allah, cintaku oleh Gusti Allah, zat yang begitu agungnya bathi aku. Nah Gusti Allah oleh meng aku koyo ngene rugi. Iki bahasa cinta, bahasa mahabbah. Rabi'ah al-Dawiyah begitu jatuh cinta nang Gusti Allah. Ya Allah, nek ono nikmat kangge kula teng akhirat kula ora butuh. Paling kekasih penjenengan mawon. Nek ono nikmat kangge kula teng donya kula ya ora butuh, paling ke musuh-musuh jenengan mawon. Nek ibadah kula kok krana pengin swarga, tutup swarga saking kula. Nek ibadah kula kok krana kula wedi neraka, buka neraka, obong kula teng jero neraka. Tapi nek ibadah kula krana kula kangen penjenengan, ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Wani sampean. Ya ora wani, iki jenenge bahasa cinta. Lha mulo sakniki niku kathah ribut, tapi santri tetap tenang karena mau masuk ke dalam Al-Qur'an kudu duwe mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Lho. Mulo bejo sampean sinau Qur'an di pondok pesantren sing ngulangi seneng Kanjeng Nabi. Lho sak pare Nabi sing oleh pitutuh saka Qur'an niku sinten? Muttaqin hudal lil muttaqin. Lha muttaqin niku sapa? Muttaqin iki kang kawitan niku yu'minu nabil ghaib. Wong-wong sing ngandel iman karo perkara ghaib. Lho. Mula supaya ka iman niku ora meng dadi urusane akal, mula para ulama biyen diulangi piye carane menembus alam ghaib. Lho mula Syekh Abdul Qadir 20 tahun ning Padang, Pak. Pasir santri biasanya diulang cik nyenggol titik karo gaib supaya gaib itu rameng neng pikiran tapi jadi pengalaman batin. Nek cara cah sekolah jenengane experience of religion. Sebetulnya paling urai disinaoni hizib cik ngerti gaib paling urai ki mahabbah. Tadi santri biasanya di mahabbah ngerti nek gaib itu ono wawe doa uwayu di I love you nolak nganggu dungo innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alaihi wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala pitung dino pitung bengi I love you we goe piyono toh ternyata ono ternyata rantai we rantai kabel sisu emoro mas aku kangen iya orang itu we lu akhirnya goe pi kurang wacana tapi goe pi udah di pengalaman batin. Lho akhire wong-wong sing ngerti kowe iki masyaallah. Lha saiki sampean delok, ya. Wong diulang Quran, disinaoni Quran, di luar pesantren lho ya. Iki didohno karo sing bersifat gaib. Krungu gaib kudu iken. Nabi Muhammad ora ngerti gaib. Sing ngerti namanya Gusti Allah. Nek ana wong kok kandha ngerti gaib gorok. Ngene iku. Mulane Syekh Abdul Qadir dimusyrikno gara-gara Syekh Abdul Qadir niku ngerti gaib. Ora ana apa Syekh Abdul Qadir ngarang kok saiki. Lho. Iku lho, ulama-ulama anggere belajar ana gaib ngarang lho akhire sampean bayangno cekelan Quran sing kalam Allah sing hudalil muttaqin muttaqin iku yu'minu nabil ghaib sampean gak iso mbayangno tiba-tiba wong sinau Quran adoh karo sing gaib ora nyambung akhire. Wah iku kawitane. Dan itu akan terus nek gaib ora mateng yuqimuna sholae masalah sebab yuqimuna sholah niku ngadep sing gaib. Ibadah niku ka anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka kaya-kaya weruh Gusti Allah nek gak weruh Gusti Allah yakin Allah weruh awak dhewe. Lho mula ibadah niku khusnudzon dateng Gusti Allah. Lho mula wong nek yuminuna bil ghaib iki ora mateng. Ya ibadahe ya apa jare dheke. Lah nek ngerti ghaib iku salat iki wis rasa mikir. Wong mikir ketrima apa gak wis mumet kok mikir liyane. Lah tapi nek kok ipe ora mateng salate ribut, ora ketrima kowe. Ora ketrima kowe. Kowe musyrik kowe. Wis ngono iku takbir ngene salah lha iki lha awal. Lha iki mula para ulama-ulama Quran biyen niku dikenalno karo sing kok santri punya kurikulum kowe. Iki ilang, loro ilang. Fatihah bismillah ilang. Mboten bisir nek ulama-ulama lawas nek maca nganggo alus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saiki ilang tenan, ora diwaca pisan. Karena dianggap bismillah niku mboten bagian saking Fatihah, tapi bagian saking surat An-Naml innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lah, mulai bejo sampean ya. Belajar Quran isih ngerti disinauni wiritan ya Allah lho wiritan napa tahlilan nak diributno karena tahlilan iki ana gaib ngirim ganjaran nang wong mati lha iku gaib mulo sing ora ngerti kok ribut ora tutukne ya ribut napa wong dolanan akeh di musyrikno nek kiai kok ora apa-apa lha akeh iki ana gaib wah iki nek akeh iki ana energine ribut. Tapi dhek trimo. Ngono ya. Nek handphonean trimo. Kirim WA iku gaib ning ngandel dhek. Tapi nek ana wong ngirim donga nang wong mati, ora tutuk. Lho padahal kan prinsipe padha. Padha-padha ngirim pesen, cuman sing siji pesene nang wong mati. Lah awak dhewe ora duwe wifi, ora tau download. Sing download Kanjeng Nabi mulo nganggo program wifi ne Kanjeng Nabi carane piye ila hadrotin Nabi Yilmus Tofa awak dhewe ora nduwe program ya nganggo programe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrotis Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mono ora nduwe program awak dhewe nganggo terus pelagi wa ila jamil muslimin al muslimat wa ila ruhi wa terakhir wa ila ruhi wa dul al fatihah penggaweane teng mriki lak ngoten niku ta ya lha niku nek ana sing ora tutuk lho sebab gaib kuwi mau lah tapi ngono iku wong kadang ya ora ngerti nek tinju iku iso dikirim tinju kan wong syuting ngene sih tok ngene terus dikirim nang satelit. Lah teng satelit dibagi karo wong sak donya jenenge siaran langsung. Jame padha bagiane apa? Padha. Lah mula nek wong ora ngandel kok donga iso didum, iki wong ora duwe TV. Juga yang ngene iki. Ora ngerti. Lho Quran niku sing kepengin ngrungokno ya gak menungso tok. Masih jin ya pengin ngrungokno Quran. Wong wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ning nabine mbiyen menung so Nabi Muhammad sakbare Nabi Muhammad sing maca Quran ora iso dirungokno karo makhluk gaib nek atine ora resik. Mula para kiai gawe cara piye carane Quran iki iso dirungokno karo makhluk gaib. Mula ila ruhi ila hadrati. Lha iki mula kiai ila hadrati Nabi Mustofa. Nabi wis gaib. Mula begitu Fatihah, Al-Fatihah jin krungu, wong frekuensi ini dikirim nang alam gaib, pemenang nang kuburan. Wa nakhusu khususan ila ruhi syaikhina Yai Asrori Al-Ishaqi Al-Fatihah. Itu tuh kok Yai Asrori wis nang kono. Lho mulo sampean nek dikir nang kuburan. La ila ruhi. Iku jin seneng soalé krungu mulo kadang nek la ila ruhi terus ono lothek lothek lothek lothek lothek asri ngono jin krungu. Oh, soalé Fatihah dikirim nang alam gaib le jin kabeh iki gaib. Mula jin krungu seneng klothek klothek klothek klothek lawak dhewe salah paham dikira diwede diwedeni mula awak dhewe mlayu padahal asline makhluk-makhluk iku seneng alhamdulillah aku krungu Quran sampean bertahan engko lak matur nuwun rek ngetok alhamdulillah matur nuwun Kang lha engko saking senenge sampean iso dikeki akeh matur nuwun sampean wis ngrungokke aku Quran aku ndek akeh nyo ngono. Begitu akeh teko dunia gaib ya seti. Ya semrintil ya. Ulama-ulama biyen duwe pake usoko barang-barang hebat teko ndi teko alam gaib. Soale barter. Kono seneng krungu kene maca Fatihah Al-Fatihah. Al-Fatihah wa ila hadri Al-Fatihah wa ila ruhi Al-Fatihah. Kono seneng ora umum. Mula terakhir ya ini kenten tasbih. Tasbih ya wis kene-kene tapi putih puter tasbih. Sawat puf balik dhewe meneh ci. Ngono iki. Lho, iku nyata mulane para wali niku duwe senjata aneh-aneh. Soale niku senjata kok dia teko dunia sana. Aku yang duwe ning sampe ra tak tutukno. Lha mulo kadang wong iki nek ra ngerti dikira, "Oh iki nyembah jin." Mboten wong ade maca Quran ila hadrati ila ruhi ning makame Jeng Sunan Kalijaga ila hadrati Jeng Sunan Kalijaga Al-Fatihah ila Al-Fatihah kono krungu jin-jin nunggu makame krungu alhamdulillah matur nuwun ah ya Allah aku krungu Fatihah sakbare nabi wis ra tau krungu saiki aku sampean rungokno Fatihah tur nuwun ya klothek klothek klothek klothek sampean tahan aja mlayu. Engko wis merinding aja mlayu bertahan ya Allah. Engko lak metu apa to Kang? Ngono no. Apa matur nuwun ya sampean wis ngrungokno aku Quran. Aku saiki duwe akik gelem ora? Gelem wis ngene ngene ora to. Ngono. Lha mulo kiai-kiai sepuh iki duwe hubungan dengan sana. Lha sing iki ora duwe ngono wong dongakno wong mati ra tutuk ngono lha ya piye? Akhirnya mula nek kecekel wong Islam cara santri donya ayem. Soale sing ketok ya krungu Quran, sing ora ketok kebagian Quran. Ngene-ngene iki lah. Men takok kiai-kiai sepuh. Ngene ilmu-ilmu, ngene iki jenenge ilmu-ilmu hikmah. Ra. Lah mula kiai-kiai biasane maca Quran ora ning nggon rame ngene, golek nggon sepi ngono maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pinggir kali ngono. Pertama sing kepengin sing krungu iwak plung. Oh, iwak e oba. Wite oba-oba ngene soalé kabeh krungu apa meneh karo wis karo selawat. Selawatan. Selawati rahmatal lil alamin e Kanjeng. Nah, bisa sampean waca karo terbangan tang ting ting tang ting ting ting ting di pinggir kali sing sepi. Ngolak ngetok miwak mencolot. Cih. Uwitnya susu sak gendruwo nih betul. Alhamdulillah. Ih kita selawatan niku. Ih kita Quran. Akhirnya kok kono matur nuwun ya Mas. Aku suwe ra krungu Quran. Alhamdulillah masih aku gendruwo ya. Seneng krungu Quran. Aku duwe popok wewe gelem ora. Ora gowo. Ngene cekel ngene ora ketok sampean mangan ning warung ora ketok. Dhewe kiai-kiai duwe serbane kiai ampuh. Tasbih kiai wis ngono bali nek ciure iki ana tenan ning aja sembrono sampean karena prosesnya bukan proses meminta ning proses barter ngene ngene iki lho iki lho iki Quran sampean sampean kudu duwe keyakinan tenan Quran iki merantasi donya mulo sampean maca cili-cili ngene cekelan Quran tenan duwe itu kalau-kalau sesuk ya sampean waca ya. Oh jeneng kene tok maca Quran utawa pas masjid lagi sepi ra ning bocah plat sampean maca bismillahirrahmanirrahim makhluk sampean maca surat jin bismillahirrahmanirrahim ngger jin wah aku disebut tur nuwun Mas Assalamualaikum. Ini jaluk apa toh? Ya, sampean di apa? Aku di hake. Gini. Aku di tasbih. Muter. Muter pecici. Ada orang kesurupan sepul tasbih. Pek. Hei, cina lah. Lagi mana biar ni? Kau jadi ada karomah. Barang kau dah, kau kusi Allah. Mauna, duit khatam. Ya kau kono asale. Malah bang biar ampu. Rapat dua popong. Eh, lagi kau nak bang cekelan pun. Ada dua hal yang hilang yang hari ini bisa kita rasakan. Sing siji kehilangan Bismillah, maka kehilangan tasawuf. Karek cekelan fakih. Lah, sing tengah Arab ni kau saat ini karek fakih tok tasawuf hilang. Kalame ilang, sing teng Eropa kalame iseono, fakie ilang, tasawuf ilang, sing Afrika tasawuf iseono, fakie ilang, terus kalame ilang lagi, sing ise utuh iku neng Indonesia di pesantren-pesantren kita ise utuh, mulo fa insya Allah sesu Islam kono-kono idulan rene belajar nengke ne opo meneh kita mampu membentuk satu negara besar namanya Indonesia yang punya puluhan bangsa bersatu dalam satu negara. Iki duwe amanu wa amilus sholihat ya duwe baladil amin ya Indonesia amma ba'du. Dumu kok dimangaji. Lha iki gek pembukaan. Lha dereng mulai ngaji kula. Lha ya iki jelasna niku lho, niku sampean. Dan ini mulai disadari secara bersama-sama. Mula sampai nek dijak dikir karo Yai Muni lho, Joko terus ngantuk aja. Download kok mesine mati aja. Mau welek. Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ra kuat lungguh ngadeg ya Allah, ya Allah. Wajah apa? Napa alladzina yadhkurunallaha qiyaman ya Allah, ya waqu utan lungguh pegel lungguh ngadeg meneh ya Allah, ya Allah. Ngono sampai nek dijak dikir aja kok mek trimo terus lungguh terus. Ada ya Allah. Ah, download tok listrike mati iki ora iki. Mulane sampean kene misale kene, sampean ngincer ning pojok. Ya aku nek zikir yamin engko mesti turu iki. Mula sing ning kene la ilaha illallah sampean ning pojok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ora apa-apa. Nek diseneni anu kula nek mboten ngoten turu kula ya ngono. Aku biyen ngono nek zikir mencolot kula zikir. Ya Allah. Ya Allah karo pencak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ngono lungo golek kali sepi maca Quran. Aku pengin ngerti kesaktiane iki. Hae tak delo wacana Quran pertama metu iwak, uwit oba-oba, gendruwo metu. Assalamualaikum. Ya terusno ae ora wedi aku. Karena mereka berterima kasih. Ora kok yo arep medeni ngono ora sampean sing salah paham. Deni mlayu. Lha iki pelajaran dasar yuk minuna bil lah begitu do cekelan Quran kehilangan pelajaran yukminu nabil ghaib ya bubar akhirnya selalu meributkan para ulama-ulama hikmah akhirnya Quran dicekel wacahne ora kecekel isine muga-muga sedaya barokah sedaya manfaat to panjenengan sedaya untuk syafaat Quran sesuk nggih syafaat Kanjeng Nabi Al-Fatihah surah al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.